bercampurkan tegang, membuka jalan menuju Tuhan. Saya juga. Saat berkunjung ke rumah, menengok ke kamar, menengok ke kamar, ke ruang tengah hangat, menghirup bau masakan kesukaan. Usai juga. Oh, kini aku lengkap sudah. Nanti mati ya keniscayaan. akan datang bertahun.